Alhamdulillah, ini udah banyak sebetulnya yang saya ada di Majlis Ar-Raudhah. Jadi majlis ini berkah. Saya sendiri yang ngurus, ya merasa jadi orang yang bejo. Dikasih tempat sama Allah, dikasih saudara-saudara sama Allah, dikasih kemudahan oleh Allah untuk ngurus seperti ini. Makanya saya sama teman-teman saya itu, sama teman-teman yang ngurus majlis ini, rodok galak saya. Jadi kalau ngurusnya enggak benar tuh saya marahnya luar biasa. Kenapa marahnya luar biasa? Karena kita dikasih amanat sama Allah untuk ngurus. Kalau kita enggak benar-benar, nanti Allah yang marah kepada saya dan kepada teman-teman saya. Kalau kepada jenengan insya Allah enggak marah. Ya, yang dimarahin saya yang ngurus kalau enggak benar ya. Semoga barokah. Monggo diunjuk-unjukanipun dereng angsal. Ya, sebentar lagi nyampe insya Allah. Boleh saya minum dulu? Mas Edwin. Bapak Ibu sekalian, kita akan ngaji nyantai ya. Judulnya oleh-oleh dari Hong Kong. Judulnya saja oleh-olehnya kalau dibagi jenengan ya enggak cukup. Jadi oleh-olehnya saya bagi teman-teman saya ya. Tapi oleh-oleh yang satu ini insyaallah dibagi sampai kapanpun enggak habis-habis. Alhamdulillah hari Ahad kemarin di Desa Yunlong. Itu Desa Yunlong. Itu desanya Hong Kong sama kota Solo ini kalau megahnya masih megah desanya itu. Megahnya ya, kalau besarnya besar kota Solo. Tapi semegah apapun Hong Kong, saya tetap I love Indonesia. Ya, saya pilih tinggal di Indonesia. Saya dibayar 5 triliun suruh pindah sana moh saya. Serius ini. Dibayar 5 triliun atau 10 triliun suruh meninggalkan negara yang saya cinta ini pindah ke sana tidak mau, karena di sini ini nikmatnya luar biasa. Dengan segala kekurangan kita, negara ini negara yang luar biasa karena negara yang mayoritas penghuninya adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari Ahad kemarin juga alhamdulillah saya dikasih hadiah sama Allah di majlis di Yunlong sana, ada yang TKW yang syahadat juga masuk Islam. Nah, hari Ahad kemarin ada yang syahadat, sekarang di Raudhah juga ada yang syahadat. Alhamdulillah. Nah, oleh-olehnya apa nih dari Hong Kong? Cerita yang sama tapi saya ulang lagi. Boleh nanya? Boleh. Negara kita ini mayoritas muslim atau non-muslim? Muslim. Mayoritas muslim. Tapi nanya boleh ya? Jangan tersinggung ya, karena saya niat nyinggung diri saya dan Anda semuanya. Jalan-jalan kita, kampung-kampung kita, rumah-rumah kita bersih atau cenderung kotor? Oh, kotor. Cenderung kotor. Padahal mayoritas Islam, muslim, mayoritas di sini muslim. Tapi jalan-jalan, rumah-rumah, kampung-kampung cenderung kotor. Padahal an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Berarti yang salah siapa? Manusianya. Ya, terus manusianya siapa? Ya saya. Berarti yang salah siapa? Oh, saya. Saya yang salah ya? Saya. Jadi yang salah kita-kita ini. Kita ini muslim kok ngamalkan yang paling gampang saja kok enggak bisa. Betul. Nanya, kebersihan sebagian daripada iman. Betul kan? Berarti siapa yang semakin bersih, imannya semakin kandel, gitu kan? Siapa yang semakin bersih, imannya semakin kuat, betul? Siapa yang semakin bersih, imannya semakin tinggi, benar? Nah, coba buang sampah sembarangan, berarti imannya kandel atau tipis? Buang sampah sembarangan, kandel atau tipis? Nah, kalau ngasih sampah rumah orang itu kandel atau tipis? Seperti tipis. Nah, ini loh kita ini. Prinsip kebersihan yang paling dasar itu sebetulnya kan memperkuat iman. Memperkuat iman. Nah, yuk sekarang kita praktekkan bareng-bareng. Makanya saya bilang sama teman saya, nanti pulang dari majlis ini saya mau kumpulkan teman-teman saya. Majlis Ar-Raudhah wajib bersih. Satu sampah kelihatan gak boleh ada. Kalau ada saya pecat semuanya. Yang ngurus saya pecat. Kenapa? Karena saya di Hong Kong, di sana itu mayoritas non muslim dan tidak ngerti aturan Islam, tapi kok saya lihat Islam di sana kan gumun saya. Orang-orangnya bukan Muslim, tapi aturan Islam ada di sana. Jalan raya itu sampah satu aja tidak ada. Tapi kalau kita di kampung kita, jangankan di jalan raya, di rumah kita penuh sampah. Betul atau betul? Betul. Berarti ini perlu dirubah atau enggak perlu dirubah? Perlu dirubah. Jenengan siap merubah? Saya mau ngajak diri saya dan hadirin semuanya, mulai malam hari ini, yuk kita katakan wajib bersih. Wajib. Walaupun rumah kita itu kotor, dalam arti enggak bagus, rumahnya enggak bagus, reot. Bener, saya di Hong Kong naik kendaraan yang paling bagus sampai kendaraan yang paling jelek. Dari mulai kereta yang tercepat sampai angkot yang paling bobrok. Sengaja kan saya nambah berapa hari, mestinya saya Senin pulang, tapi saya perpanjang. Karena saya pengen ngerti seperti apa. Saya naik yang namanya angkot yang paling bobrok, itu bis kota yang kecil gitu ya. Bis kota yang kecil. Dalamnya itu ya namanya aja ya bobrok, tapi kok bersih, itu yang saya gumun. Semua pada tempatnya. Nih yang namanya peralatan supir di situ, yang namanya sampah di situ. Jadi di Sawang ya tetap enak. Lah kalau kita ninda, mungkin kendaraan kita bersih, mungkin rumah kita bersih, tapi di sana sampah, di sini sampah, di situ sampah, piring mestinya di dapur, piring jadi di kamar, betul atau betul? Ya kan piring mestinya tempatnya di dapur, tapi piring jadi di kamar, TV mestinya di ruang TV, kadang TV bisa jadi di tempat yang enggak pas gitu naroknya dan lain sebagainya. Tidak teratur, tidak bersih, sehingga iman kita pun cenderung tipis. Beb, kok bisa enggak bersih imannya tipis? Coba lihat. Kalau sudah tidak bersih, kira-kira ibadah itu jadi enak atau enggak enak? Enggak enak. Saya mau nanya, masjid-masjid siapa? Masjid-masjidnya siapa? Masjid-masjid siapa? Masjid kita, masjidnya siapa? Kita. Coba nanya, karpetnya dicuci berapa tahun sekali? Karpetnya dicuci berapa tahun sekali? Setahun sekali. Lah kira-kira kalau sujud ambune wangi apa badek? Badek penguk gara-gara siapa? Kita. Islamnya atau kitanya? Kitanya. Jadi Islamnya luar biasa, kitanya yang luar biasa. Sama-sama luar biasa, cuman yang satu luar biasa hebat, yang satu luar biasa dablek. Lah ini yang dablek siapa? Kita. Sepele, hal sepele. Masing-masing kan punya masjid di kampungnya, musola di kampungnya, musola di rumahnya. Itulah mbok, karpet itu dicuci gak nunggu setahun sekali. Bener atau bener? Ngapunten. Itu kalau musola masjid, ada kolahnya enggak? Ada toiletnya enggak? Ada. Toilet yang belum bersih banyak atau sedikit? Banyak. Kebanyakan toilet yang ada sama toiletnya pom bensin itu mirip atau beda? Beda. Bersih mana? Bersih pom bensin. Coba yang lebih sering dikunjungi, toilet masjid atau toilet pom bensin? Pom bensin. Mestinya yang lebih bersih toiletnya mana? Masjid. Tapi kenyataannya bagaimana? Saya enggak nuduh masjidnya siapa-siapa ya. Ini saya sebagai muslim mengintrospeksi diri saya sendiri. Malu jadinya. Saya malu. Ya Allah, istin aku. Saya itu masuk Hong Kong ketemu orang kafir isin, plok, seperti di kampleng, seperti di tempeleng. Saya ini muslim, tapi kok bersih enggak bisa? Mereka yang non muslim kok bisa bersih? Itu kenapa? Karena dari kecil tuh dididik, didikannya didikan yang Islami. Wong urip ki kudu resik, buang sampah ki neng gone, yen ngidu ora entuk neng dalan. Tidak ketemu saya orang meludah di jalan di Hong Kong enggak ada. Kenapa? Nekat meludah, dendanya mahal. Dendanya mahal. Jadi enggak ada orang meludah sembarangan, enggak ada. Ya meludah di tempatnya, di rumahnya, di kamar mandi. Tidak ada meludah di luar kamar mandi. Rasul kan mengajarkan kepada kita kalau sholat kita mau meludah sampai suruh pegang sapu tangan kan? Disuruh meludah, disapu tangan, suruh ngantongi lagi kan seperti itu. Kenapa? Karena itu memang sumber kebersihan sampai seperti itu. Nabi Muhammad SAW mengajarkan, lah kita ini prakteknya, tinggal praktek kowe kok angel ora rajama. Betul atau betul? Kira-kira kalau rumah kita bersih, seneng atau enggak seneng? Enggak apa ya, saya ngajari begini ya. sepele-sepele. Karena ini iman, ini iman. Loh, kenapa sekarang saya sholat kok malas, sholat kok berat, ibadah kok berat? Lah ditonton sih apa ya? Awair sih apa ora? Rumahnya bersih atau enggak? Badannya bersih atau tidak? Tempat di mana kita tinggal bersih atau tidak? Kalau tempat di mana kita tinggal enggak bersih, badan kita enggak bersih, ya otomatis setan akan tinggal di situ. Karena setan itu sukanya tempat yang kotor. Kotor. Contohnya setan itu begini. Jenengan pernah ketemu sama lalat? Lalat, lalat. Pernah ketemu lalat? Nah, lalat itu kalau bahasa kerennya apa? Laler. Kalau lalat kan kurang enak ya. Kalau laler gitu kan, mantep. Nah, laler nih. Kalau udah laler datang, cara ngusirnya bagaimana? Kalau kita ngusir laler begini, podo sapi berarti kita. Sapi itu kalau ngusir laler kan begini-gini. Sambil digoyangkan kepalanya. Kita manusia dengan tangannya. Kira-kira diusir sebentar balik lagi enggak? Balik. Kenapa dia balik? Karena ada kok kotoran. Laler itu kan nyari kotorannya. Jadi kalau kotorannya masih ada, diusir 1000 kali ya lalernya tetap datang. Betul atau betul? Setan juga begitu. Jenengan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan begitu baca. Setannya mungkin pergi sebentar, tapi baliknya cepat. Kenapa? Regetane jono. Kotorannya masih ada, ya setannya kembali terus. Makanya kalau kita pengen semangat ibadah, semangat hidup, bersih dulu ini wajib. Saya enggak katakan pakai yang bagus-bagus, enggak loh ya. Pakai pakaian yang semurah apapun, pakaian yang sejelek apapun, selusuh apapun, yang penting bersih. Aromanya enak, minimal dicuci, enggak ada aroma yang aneh ah. Aneh-aneh, meskipun warna pakaiannya merah, kuning, hijau, blonteng-blonteng dan lain sebagainya, tapi bersih, itu akan buat hati kita bersih. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, man taba rihuh zada aqluh. Siapa yang aromanya semakin harum, daya berpikirnya juga semakin kuat. Makanya di majelis ini saya harumkan terus, dan harum-harumannya dekat saya, biar apa? Mikir saya tambah pinter. Karena kena aroma yang harum, hatinya jadi enak. Zada akluh, daya berpikirnya juga nambah kuat. Kalau daya berpikirnya nambah kuat, yang ngajarnya insya Allah juga jadinya enak. Kecepetan boten. Kecepetan. Kok kecepetan kenapa? Kesemangat. Dan kok kesemangatan kenapa? Lah nyawang jenengan yang resik-resik begini. Ngenyek. Kok dibilangannya, ini serius nih, coba lihat depan saya kan bersih semua ini. Bersih, seger, enak gitu kan. Dilihat juga enak, hati kita jadinya enak. Tempat ini alhamdulillah dengan segala kekurangannya kan lumayan bersih loh. Di Sawang juga enak, aromanya lumayan harum atau kurang harum? Lumayan harum, makanya jadinya kita semangat. Nah itu yang saya pelajari dari perjalanan ke HK itu ke Hongkong. Berapa kali saya ke Hongkong itu saya perhatikan gak berubah. Tidak berubah, sama bersih, tidak ada kotoran. Nyari kotoran itu susahnya luar biasa. Saya itu mau meludah sampai bingung gitu ya. Akhirnya nggak pernah meludah. Sepanjang saya di Hongkong tuh nggak pernah meludah. Meludahnya di mana? Ya pas mandi di kamar mandi udah selesai. Setelah itu tidak pernah meludah. Buang sampah nggak pernah buang sampah. Makan permen sampai dikantongi itu ya. Itu sampai dikantongi. Pekewo mau buang aja itu pekewo, bukan masalah takut hukumnya, pekewo, kok ngergeti, itu sampai timbul pekewo. Pengaruhnya kebersamaan dalam kebaikan itu bisa mempengaruhi orang lain. Lah kalau kita bareng-bareng di rumah jaga kebersihan, ya insya Allah nanti satu rumah ikut bersih. Begitu masuk Indonesia yang kucintai, NIN, masuk begitu lihat, waduh bedanya luar biasa. Sampah di sana dan sampah di sini, ada di mana mana. Tempat yang bersih juga dikasih kotoran. Na'udzubillah min zalik. Siapa yang mengubah? Kita sebagai umat Islam terbesar, mari kita niatkan untuk merubah negeri ini. Mari dari diri kita sendiri. Yuk gerakan bersih nasional umat Islam Nusantara dimulai. Jenengan siap? Loh ini kan ajarannya siapa ini? Ajarannya Rasulullah SAW. Itu cuma jadi ajaran atau untuk diamalkan? diamalkan. Nah sekarang kalau semua umat Islam mengamalkan, beres atau enggak beres? Beres. Kalau udah beres, bersih, kira-kira imannya umat Islam tambah kuat enggak? Kuat. Kalau umat Islam imannya kuat, berkah enggak negeri ini? Berkah. Kalau negeri ini berkah, aman, makmur, kira-kira yang senang siapa? Yang senang kita sendiri. Mari yuk kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian dari rumah kita sendiri, dari kampung kita sendiri, dari kota kita sendiri, nanti insya Allah bisa nyampe kemana-mana. Setuju? Itu yang pertama. Yang kedua, saya kan ngajak teman-teman nih ke Hong Kong. Itu begitu teman-teman saya ngomong rodok banter sedikit di tempat umum, misalnya di kereta ya, ngomongnya biasa, banter titik saja, sak sepurkin oleh kabeh. Dilihatkan satu kereta. Kenapa? Karena ngomong banter itu aib. Itu aib. Kalau ngomong biasa-biasa saja, saya bayangkan kalau orang Batak, orang Madura kumpul jadi satu di Hong Kong gitu ya. Mumet enggak kira-kira? Mumet gitu kan, karena suaranya cenderung ke keras. Memang hidupnya kan begitu, suaranya keras. Itu kebawa sampai saya pulang ke Indonesia, saya dengar kalau dengar suara orang ngomong keras itu jadi risih, enggak enak. Maunya ngomong ya biasa, santai, pelan-pelan, kecuali ceramah lo ya. Ceramah alon-alon enggak mumet lo ya. Memang ceramah kan beda, ngobrol tuh di tempat umum itu kan seharusnya menghargai yang lain. Itu ajarannya siapa? Itu ajarannya Islam. Ajarannya Islam, itu ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik lagi ya, ini yang bagus-bagusnya dulu, yang jelek-jelek gak usah diomongkan. Kita kan judulnya belajar ya. Kalau belajar cari yang bagus atau cari yang jelek? Cari yang bagus. Ngomong-ngomong, silahkan diminum. Jenengan tuh kalau membersihkan cangkir kok cepet ya. Urusannya kalau udah membersihkan cangkir tuh kok cepetnya luar biasa. Gimana habis? Habis. Ini gerakan bersih Majlis Ar-Raudhah. Saya minta teman-teman siapkan 10 karung di depan, karung goni atau apa di depan. Nanti pulang dari majlis saya minta masing-masing bersihkan sampahnya sendiri-sendiri. Setuju? Setuju. Masing-masing bersihkan sampahnya sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya, tapi itu gelas jangan dianggap sampah loh ya. Beb, saya mau bersihkan sampah saya. Terus wah, gelas abang putih cangking plung gitu. Nah itu habis minum ada air mineral kan, ada plastiknya itu ya. Ya kita panitia kan udah buktikan bertahun-tahun kan kita bersihkan, siap toh ya. Tapi sekarang kita belajar untuk bersihkan sampah kita sendiri. Nanti pulang bawa, di depan ada tempat sampah dadaan. Insya Allah Jumat depan sudah enggak dadaan lagi karena tempat sampah sini kan kecil-kecil. Insya Allah Jumat depan saya bikin yang besar-besar. Jadi pulang orang tinggal plung, plung, plung, plung. Gak perlu di depan, nanti ibu-ibu buang sampah di situ aja tempatnya. Plung, yang di atas, plung ya. Jalan sambil pulang, plung, plung, plung, plung. Kira-kira enak atau gak enak? Kita mendidik diri kita dan keluarga kita untuk belajar bersih, sebersih-bersihnya. Setuju? Ya, nah ini ada lagi yang menarik dari Hong Kong. Budaya ngantri. Saya nanya jenengan, jenengan suruh ngantri itu paling seneng atau paling gak seneng? Sama-sama. Podoh. Saya suruh ngantri itu gak mau. Cuman saya lihat di sana orang masuk sepur aja itu ngantri. Jadi ngantri gak ada sok-sokan terus nyelip, ngambil, nyerobot itu gak ada. Ngantri. Jadi kalau datangnya carry ya dia di belakang. Ya dia di belakang. Tapi berkat ngantri itu masuk sepurnya rapi, gak ada yang terlambat. Walaupun sepur itu berhenti cuma 1 menit kurang lebih. Kereta api itu berhenti paling cuma 1 menit, 1 menit setengah. Dan pernah gak pernah berubah. Berhenti sebentar, pintu terbuka, yang di dalam keluar. Selesai yang di dalam keluar, baru yang di luar masuk. Rapi, pintu ditutup, jalan lagi. Enak atau gak enak? Kalau kita bagaimana? Dan di sana kalau lihat ada orang-orang yang tua, otomatis yang lain tuh minggir. Yang tua disuruh jalan dulu. Lihat ada orang bawa anak kecil, yang bawa anak kecil didahulukan. Gak pakai disuruh, otomatis gitu. Duduk, lihat ada orang sakit berdiri, walaupun anak muda sakit berdiri, itu yang duduk langsung bangun mempersilahkan yang berdiri untuk duduk. Ini ajaran Islam atau bukan? Ajaran Islam. Yang ngamalkan siapa? Ini udah saatnya kita nih ngamalkan ajaran Nabi. Ya, yuk kita amalkan ajaran Rasulullah SAW. Kalau kita gak mulai, gak akan bisa. Gak akan bisa. Setuju atau setuju? Nah, siapa yang akan buat Indonesia indah kalau bukan kita? Indonesia ini akan indah kalau umat Islamnya indah. Karena mayoritas penghuni negeri ini adalah umat Islam. Nah, jadikan orang nanti masuk Indonesia itu senang. Masya Allah, indah betul Indonesia. Jelas. Oh, ini umatnya Rasulullah SAW terbanyak ada di sini. Pasti semuanya indah. Kalau di sana, itu orang nurut karena dulu dididik dengan denda. Dendanya besar. Di stasiun, Anda masuk stasiun, itu gak boleh lama-lama di stasiun. Karena nanti kalau kelamaan konangan. Kenapa? Orang masuk cuma pakai kartu digesekkan. Nanti keluarnya di sana, kartu digesekkan. Jadi bayarnya kalau keluar, bukan masuk. Sehingga nanti ketika digesekkan, keluar kok di kereta, di stasiun itu, sampai kereta berhenti, waktunya kok lama, setengah jam. Padahal keretanya paling cuma 6 menit, 7 menit. Maka pintunya gak mau buka, jenengan harus ke petugas laporan. Ini kok kartu saya gak bisa buka. Petugasnya ngomong, kamu kok kelamaan di stasiun, kenapa? Dendanya $500 Hong Kong. Kesuen titik, dendanya 500. 500 kali 1500, itu kira-kira berapa? 750? Betul. 500 kali kan 1500 ribu, kan? Berarti kurang lebih sekitar 800 atau 750 ribu. Nongkrong kelamaan di stasiun, denda 750 ribu. Kenapa kok seperti itu? Karena biar stasiunnya itu cepat kosong, gak semua orang tumpek beg di stasiun. Seperti itu mereka menata stasiun dan menghargai waktu. Ojo nongkrong-nongkrong neng stasiun gak ndang mulio. Ya, silakan pulang, silakan kerja. Jangan nganggur duduk di sana, enggak ada judul. Ayo duduk-duduk nyantai dulu, enggak ada. Ya, nyantai di rumah. Di luar rumah semua dengan tugasnya masing-masing. Yang saya kagumi bagaimana cara mengatur. Dan sepur enggak ada judulnya telat. Tulis 6 menit lagi tiba. Ya benar. 6 menit nyampe. Ya, 1 menit lagi tiba. Ya 1 menit nyampe. Nah, kalau kita kira-kira bagaimana? Kereta api akan tiba kapan? Buh, raruh, kiro-kiro, ya kan seperti itu. Ini yang oleh-oleh dari sana belajar. Nah itu yang enak-enaknya. Lah yang enggak enaknya. Ini yang mau saya bahas. Di situ saya mengatakan, alhamdulillah, aku urip neng Indonesia. Syukur lahir jadi wong Solo. Ya, saya bilang syukur lahir jadi orang Solo, lahir di Indonesia. Kenapa? Di sana itu cari makanan halal susahnya luar biasa. Bener, susahnya luar biasa. Ke toilet cari air susahnya luar biasa. Mosok setiap toilet adanya tisu tok. Ya, kecuali toiletnya masjid. Jadi saya kalau mau ke toilet itu cari masjid, sekalian sholat sekalian ke toilet. Kenapa? Walaupun masjidnya di luar kota, cepet, paling 5 menit nyampe. Tutup pindah kereta sampai itu ke masjid. Enak gitu ya. Di sana tuh bener toilet gak ada airnya, yang ada cuma tisu. Luar negara kita alhamdulillah banyu itu turah. Toilet ada airnya. Makanya saya paling enggak setuju kalau negara kita ini toilet mau turu orang-orang asing gitu. Toilet kok mong tisu tok. Kita ini mayoritas umat Islam. Jadi jangan ditiru yang begitu begitu, tiru yang begini-begini nih. Ya, jangannya begitu. Nah, cari makanan halal susahnya luar biasa. Kenapa? Karena mayoritas warga sana doyan makan BABI. Babi sama baby itu beda atau sama? Oh, beda. Kalau baby kan anak kecil gitu ya, bayi. Nah, kalau BABI kira-kira enak atau enggak? Ada orang tau ngincipi kok enggak ya? Mau enak, mau enggak enak, pokoknya haram gitu loh ya. Lah mereka doyan, mungkin enak buat mereka kan? Mungkin enak buat mereka. Mau enak, mau enggak enak, haram. Nah, timbul masalah. Ngapunten, hari Ahad kemarin saya adakan survei nanya. Itu yang hadir kurang lebih di atas 1000 orang. Siapa di sini yang masakkan babi majikannya, angkat tangan. Itu dari 1000 orang lebih mungkin yang gak angkat tangan cuman beberapa gelintir, semua angkat tangan. Wih. Jadi sebagai TKW yang jadi pembantu di Hong Kong sana, itu kan ya juga masak tuh ya. Lah masakkan siapa? Majikan. Lah kalau majikannya mintanya dimasakkan babi terus bagaimana? Kepeksa masak BABE. Terus ada yang imannya lemah, ada yang imannya lemah, diajari sama majikannya inci porno. Inci porno, akhirnya yongin cipi, gara-gara ngincipi lama-lama doyan. Makanya jenengan enggak usah ngincipi, saya ngincipi ya kira-kira enak apa ora. Jangan. Itu. Jadi yang mengerikan tuh cari makanan halal susah. Lah kalau di sini cari makanan halal gampang atau susah? Gampang kan ya? Alhamdulillah. Walaupun gampang tapi hati-hati karena sekarang banyak yang tidak halal beredar di tengah-tengah kita. Makanya hati-hati hadirin. Dan yang mengenaskan, mengenaskan. Tidak semua majikan itu baik. Ini kita bicara bukan pemerintah Hong Kong ya, orang-orangnya seperti kita nih, warga negaranya ya. Orang-orangnya tidak semua majikan itu baik. Yang kesian kalau ketemu majikan yang jelek. Kalau majikan yang bagus seneng, jenengan mau jilbaban, jenengan mau apa, mau sholat, jenengan mau ngaji, jenengan mau apa, seneng. Bahkan seperti yang saya ceritakan kemarin, anaknya diajari sholatullah, salamullah, itu senengnya luar biasa. Anaknya dijilbabi seneng tuh, majikannya seneng. Ini ketemu majikan yang baik. Nah kalau ketemu majikan sing rodok ngeting ki, nganyel ki. Kemarin tuh pertanyaan yang buat saya tuh nangis. Masa ada yang nanya begini, Habib mau nanya, silahkan, hukumnya sholat di kamar mandi bagaimana? Apa? Hukumnya sholat di jeding, di toilet, Habib, di kamar mandi hukumnya bagaimana? Saya nanya, apa gak ada tempat yang lain? Gak ada. Maksudnya gak ada bagaimana? Semua ruangan di mana saya kerja oleh majikan saya dipasang kamera CCTV. Dipasang kamera CCTV. Jadi kalau konangan saya sholat, saya diberhentikan. Kalau konangan saya sholat, saya diberhentikan. Nah, berhentikan yaudah toh, keluar aja. Gak semudah itu, Beb. Peraturan di negara ini kan itu terikat kontrak dengan majikan. Kalau majikan yang berhentikan, nanti dipulangkan oleh majikannya. Lah berangkatnya ke sini kan udah modalnya banyak. Lah kalau dipulangkan terus bagaimana? Kan begitu. Dan terus ya udah Beb enggak bisa sholat kecuali di kamar mandi. Loh kenapa? Aturan pemerintah kamar mandi enggak boleh dipasang kamera CCTV. Jadi kalau di kamar mandi sholat enggak konangan. Oh. Terus ya sholatnya di kamar mandi, Beb. Saya kan modalnya ngeyel ini. Habibnya ini kan ngeyel. Lah masa enggak bisa keluar? Ada waktu enggak? Keluar, belanja, jalan-jalan? Enggak. Saya tugasnya di rumah, enggak boleh keluar. Keluarnya cuma hari libur, hari Ahad itu memang bebas keluar. Jadi saya bisa sholat genah kalau hari Ahad. Selain hari Ahad, enggak bisa sholat. Kecuali di kamar mandi. Saya katakan, sholat Anda di kamar mandi, insya Allah sah diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak usah bingung, syaratnya cuma satu, lambarono. Disucikan ya, yang suci, gelar sejadah di situ, Allahu Akbar, selesai, insya Allah apa namanya sah. Karena untuk sholat tidak ada aturan dilarang sholat di kamar mandi, nggak ada kan begitu ya. Yang penting tempatnya suci, apalagi kondisinya memang seperti itu, kondisi yang tidak memungkinkan sholat di luar kamar mandi. Nah yang buat saya nangis begini, lagi sing sholat neng kolah we dilakoni, lawa edwe sholat neng didi so neng masjid iso kok yora dilakoni lah, malah katanya orang gregeten ya wong awak edwe. Paham dak? Ayo paham atau paham? Apa pahamnya? Bu, yang di atas paham dak? Pahamnya apa? Ngapunten, mohon maaf yang nonton dari Jawa mungkin gak tahu bahasa Jawa. Yang di Kalimantan, yang di Rio, alhamdulillah banyak yang bantu majlisnya. Ada teman dari Rio yang transfer juga untuk majlis ini ya. Kita-kita ini Kalau lihat cerita saya tadi, itu sholatnya di mana? Di kamar mandi. Karena pengen bisa sholat, dilakoni sholat di kamar mandi. Lah kita ini dikasih Allah di Indonesia, bumi yang luas, masjid yang banyak. Mau ngelangkah sholat kok abot era-era, bahkan sholat subuh kerep hilang, bahkan sholat duhur mepet waktunya, sholat kita gak beres. Kira-kira malaikat nyawang kita gregeten apa mboten? Gregeten enggak? Nah kalau udah begitu kira-kira kita seperti di kuampleng, ditempeleng apa? Dijuotos. Juotos ya. Rasanya bagaimana kita ini? Malu atau enggak malu? Malu ya. Jadi yuk kita mulai sekarang perbaiki sholat kita masing-masing. Ini pertanyaan dari teman BMI Buruh Migran Indonesia kemarin tuh menyentakkan hati saya. Ya Allah, ini yang sholat susah aja dilakoni. Kok kita-kita ini yang sholatnya gampang kok malesnya luar biasa. Cukup jelas Bapak Ibu sekalian? Dah, itu oleh-oleh dari Hong Kong sedikit. Kan sayang kalau enggak saya ceritakan. Kira-kira menarik atau enggak menarik? Menarik ya. Jadi minimal ada dua yang bisa kita amalkan segera. Nomor satu, gerakan bersih nasional. Setuju atau setuju? Ya, mungkin loh ya. Mungkin sudah enggak pernah dibahas lagi di pengajian ya. Mungkin. Ayo, betul enggak ini? Ya kan, buang sampah ning gone, resi ono omahmu, kuwi iman. Itu sekarang dibahas atau jarang dibahas? Hampir enggak pernah dibahas kan? Tapi yang dibahas salat atau poso, kan begitu ya. Nah, yang ini enggak dibahas. Padahal ini kan sumbernya, kalau bersih terlaksana, iman kuat, iman naik. Kalau iman naik otomatis kita akan semangat ibadah. Karena itu yuk kita mulai bersihkan diri kita dan tempat kita masing-masing. Boleh ngasih saran? Yang pakaiannya kebanyakan tolong dibuang sebagian. Maksudnya timbang lemari ini kebak pakaian gak dipakai-pakai. Siapa yang biasanya begitu Pak? Yang biasa begitu siapa Pak? Siapa Bu? Oh ya. Eman sama pakaiannya tuh Bu? Oh enggak. Enggak eman tapi disimpan. Enggak eman sama pakaiannya tapi disimpan. Siapa yang nyimpan? Oh ibu-ibu. Terus lemarinya kebak atau enggak kebak? Oh, lemari siapa? Oh ya, terus pakaian bapak di mana? Neng kerdus. Itu katanya di kerdus nih. Masa pakaiannya ditaruh di kerdus nih. Yaudah toh, mulai sekarang yuk kita periksa lemari masing-masing, pakaian yang tura-tura buang sebagian. Maksudnya buang itu bukan dibuang ya, tapi diberikan pada orang lain yang mungkin pakaiannya baru sedikit, ya kan? Atau mungkin orang lain yang enggak punya pakaian, yang enggak bisa beli pakaian, rumah kita kan jadinya bersih, lemari jadinya kok kosong. Enak atau enggak enak? Enak. Setuju, Bu? Setuju. Ibu pengen tangannya bersih atau enggak bersih? Bersih. Yang suka nyimpen cincin siapa? Nah, ini mulai enggak. Ini kata Ibu ESG rapena iki. Udah, cincin jangan disimpan, ngapain nyimpan cincin banyak-banyak. Buang mulai sekarang, buang ke toko maksudnya ya. Jual, jadi duit, nikmati duitnya. Daripada nyimpan cincin, lebih baik uangnya cincinnya dijual, uangnya nikmati. Pergi buat umroh atau jalan-jalan misalnya kemana. Jenengan buat ziarah Wali Songo, kan lebih menyenangkan. Timbal cincin siji di sawang terus. Gosok-gosok sawang meneh. Buat apa? Jual udah. Ya gak usah seperti itu. Nah, ini partner saya dari Hong Kong kemarin, Fit Muhammad. Sekarang kalau ngomong bahasanya sudah lehoma. Eh, Fit. Apa artinya lehoma, Fit? Apa kabar katanya? Lehoma. Saya mau belajar bahasa Kanton sama beliau. Jadi kalau ngomong di sini ngomongnya pakai bahasa Kanton, jenengan enggak ada yang mudeng kan penak. Maksudnya kalau lagi ngerasain jenengan semua, kalau bahasa Indonesia kan jenengan paham. Kalau bahasa Arab kan banyak yang mudeng juga. Lah kalau bahasa Kanton kan titik sing mudeng di sini toh. Nah, perlu kira-kira belajar dikit-dikit. Boleh atau enggak boleh? Niat saya jelek loh. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan ya. Sampai di mana tadi? Oh cincin, ingat tuh bu, bapak ingat tuh cincin. Jadi begitu. Yuk kita mulai bersihkan, lihat ya, dibersihkan. Yang kedua sholat, yuk kita perbaiki sholat, sholat kita. Setuju? Mari niat bareng-bareng sama saya, mau niat, niat untuk besok pagi mau. Ya, mulai besok pagi kita niat yuk, subuhnya di masjid siap. Keringan pak, yang penting kan niat dulu. Kesiangan, gak apa-apa kesiangan, yang penting nih niat. Siap niat? Oh niat era siap kok, repot toh ya. Siap subuh besok di masjid? Siap. Siap digrujuk sama istrinya? Tolong para istri ini bapak subuh mau di masjid, niat. Jadi kalau besok pagi gak ke masjid jenengan grujuk ya. Sake kademen gitu ya. Betapa sayangnya pada sang suami. Nih, nyantai ya. Jadi itu loh, yang susah sholat aja semangat untuk sholat di kolah. Lah masuk kita sholatnya di kolah ya. Kita sholatnya di masjid. Yuk latihan. Setuju? Setuju. Nah, ini yang pesan saya yang terakhir. Ini saya belum sudah ceramah belum? Belum. Tenang, tenang. Ini tadi semua baru oleh. Pesan saya yang terakhir. Saya berduka ya, karena teman-teman saya itu mulai hilang satu demi satu. Maksudnya hilang pada berangkat duluan ya. Banyakkan nih ulama yang meninggal ya. Berapa hari yang lalu saya lagi di Hong Kong, saya dapat berita kalau Habib Alwi bin Hasan Al-Idrus, adik dari Habib Husain Al-Idrus, meninggal dunia. Masih muda, umurnya 40-an, masih muda. Pertanyaannya, siapa yang berikutnya? No, bisa jadi saya, bisa jadi Anda, betul? Nanya. Orang yang pintar itu kalau udah ngerti mati datangnya sewaktu-waktu, mestinya siap-siap atau enggak siap-siap? Siap-siap ya. Saya enggak mau ngurusin jenengan. Jenengan mau siap-siap karepmu, enggak siap-siap yo karepmu. Enggak mau ngurusi. Ya terserah, jenengan siap ya boleh, gak siap juga boleh. Soalnya saya ngelakoni ya awakmu dewe. Betul gak? Nanti kalau ngadepi malaikat Israel, kalau yang mau mati jenengan yang ngadepi siapa? Saya, malaikat tak wakil gitu. Gak mungkin toh. Nanti kalau jenengan dijemput malaikat Israel, yang ngadepin siapa? Siap. Loh kalau saya siap bela, maksudnya bela dalam cinta ya, artinya malaikat tolong sing halus, doa dalam doa doa insyaallah majelisnya akan bela. Tapi dalam arti kalau zahirnya lo yo ijen-ijen enggak kira-kira. Ya tetap ijen-ijen. Saya nanti juga akan ngadepi malaikat Israel sendiri. Makanya yo yus kudu siap-siap. Ora ketang jane yo ora penak ngono ya, mikir mati tapi yo kudu. Mikir mati itu enak atau enggak enak? Enggak enak. Saya itu biasanya kalau naik pesawat enggak pernah neratap. Tadi itu saya naik pesawat rada neratap. Kena pesawat ini yang mandek yang dulur terus piye? Ya kan? Bukan masalah mandeknya. Terus kalau tek mandek yang dulur ambiok gitu kan? Ya ambiok. Nah untuk bila men dalek, wah aku orang ketemu karo jamaah Allah meneh ngajar urung puas, bangunan ya belum selesai, tanah aja juga belum rampung. Ini gimana? Cita-cita masih banyak, makanya saya semangat wes pokoknya ya Rabbi dawa umur dawa ini minimal podo Mbah Umar tumbuh. Lo yang minimal kan podo Mbah Umar kan semangatnya bagus ya, minta panjang umur, tapi kan harus siap-siap. Nah siap-siapnya apa? Ya ayo saya ikut Masya Allah, sholat, zikir, doa, ngaji, akhlak, amal soleh. Ya kita tingkatkan diri kita sendiri. Mulai tadi yang saya sampaikan, yuk buang sampah pada tempatnya. Resi'i dirinya sendiri, resi'i rumahnya sendiri. Sholatnya, totonen dewe, yuk sholat, yuk sholatmu. Sing ora sholat, yuk awakmu. Sing seneng, yuk awakmu. Sing sengsoro, yuk awakmu. Dadi ra usah gagas wong liya. Betul atau betul? Nah kenapa kita kok sibuk mikir orang lain? Gak mikir diri kita sendiri. Boleh nanya sama ibu-ibu. Bu jangan galak toh bu. Ibu kalau masak pengennya enak atau enggak enak? Enak. Kalau nyajikan pengennya disajikan bagus atau enggak bagus? Bagus. Ibu kalau sholat pengennya yang enak atau biasa aja? Ngapusi. Wager sholat asal poan, ayo sholat sholat sholat. Gitu kan? Tapi kalau masak milih lomboknya yang bagus. Begitu lihat tomat yang jelek, ojo iki tomat liane, betul atau betul? Nah kalau sholat rukuhnya milih atau sak kecekele? Sak kecekele. Tapi kalau masak tomatnya sak kecekele apa milih? Milih. Nah ini anehnya kita. Kita ini kalau untuk urusan masak, kerjaan, dibuat yang bagus. Nah urusan untuk kita ngadep akhirat kok sak kecekele itu. Ya kok malaikat ya sak kecekele nyek gitu. Paham? Nah kalau pengen malaikatnya bagus ya kita harus bagus. Cukup jelas? Nah yuk mulai kita perbaiki diri kita sendiri. Setuju? Apa yang setuju Bu? Alhamdulillah ini ibu-ibu yang di sini tidak seperti pada setuju, setuju. Pergi apa? Bu. Pokoknya ke setuju. Enggak begitu ya, Bu ya. Perbaiki diri sendiri. Mulai dari mana? Salat kita. Mulai dari mana? Kebersihan kita. Mulai dari mana? Kalau suami ya kepada istri. Istri kepada suami. Anak kepada orang tua. Orang tua kepada anak. Bu ngapunten ya Bu ya, Pak ngapunten ya Pak. Jenengan cari duit buat apa? Allah. Cari duit buat apa? Bapak Ibu cari duit untuk siapa? Jujur yang banter buat siapa? Anak. Betul. Lah sing jane bentak anak sapa kuwi? Bu gitu kan. Cari duit buat kebahagiaan anak. Betul. Ya, apakah anak bahagia karena duit? Belum? Mana yang lebih buat anak bahagia, duitnya atau cinta jenengan? Tapi cinta jenengan banyak dikasihkan anak atau orang lain? Ngapusi. Tenane. Oh, ini kita ini sering lebih cintanya untuk temannya, untuk tongkrongannya, untuk sepak bolanya, untuk main-mainnya. Betul atau betul nih? Nah buat anaknya kurang, yuk sekarang kita perbaiki itu. Ini nawai itu perbaiki. Luangkan hati ini untuk anak, ya anak sebagai orang tua. Nah kalau sebagai anak, lah orang tua kita. Mau sampai kapan kita jauhi orang tua kita? Kalau kita gak deket-deket sama orang tua kita sekarang, nanti nyesel. Kalau orang tuanya udah meninggal dunia, gak deketi bingung, pelongo gitu. Bingung, biasanya ada yang saya sapa, sekarang siapa yang saya sapa? Biasanya ada yang nanyai saya, ger. Wis maem durung. Nah sekarang yang mau nanya saya siapa? Enggak ada lagi orang itu. Ini orang tua kita makanya mumpung ada disyukuri. Kadang anak ini gladrah, duwe mbok duwe bapak tambah tinggal melayu. Kan rada aneh atau yo? Ada enggak yang model begitu? Ada. Lah kalau kita seperti itu yo kita sadar orang tua kita ini harta yang paling berharga. Apapun kondisinya hadapi. Misalnya orang tua kita benci sama kita enggak apa-apa. Depono jod playon, jod tinggal. Marahin dengerken. Kamu memang anak. Kalau kita benar kita enggak salah, kondisi orang tua kita yang salah, ya jangan dibantah meneng wae, pas dione anake yo meneng gitu. Maklumi sadari mungkin orang tua kita enggak cocok, lagi pegel hatinya anyel, dengarkan saja, engko lak meneng dhewe. Lama-lama enggak tega, lama-lama akan tersadarkan. Jangan kemudian gara-gara begitu-begitu orang tuanya ditinggal pergi. Na'udzubillah min dzalik. Lah saya ini belum ceramah, tapi jam 10 kurang seperempat. Gimana, Bu? Dek Muhammad biar minum dulu. Baru datang. Ini sejak maghrib sampai sekarang ini tempat ketiga yang beliau hadiri. Tadi habis maghrib tugas di Masjid Jami' As-Sagaf. Habis Isya ke sana, masjid jejer sama gereja. Ini sekarang dari situ larinya ke sini. Dari sini kemana, Bu? Barusan dapat anak, Bu. Alhamdulillah. Ya, kira-kira 2 minggu atau 3 minggu, Bu. Sudah 1 bulan ya. Sebulan. Anaknya ganteng kayak beliau. Kelihatannya. Cik bayi kan, Bu, belum kelihatan kan ya. Nanti gantengnya seperti beliau atau laki, kan bisa jadi gantengnya seperti kakeknya kan bisa. Tidak tahu miripnya siapa. Dikasih nama Ali. Nama anaknya A, Ali. Ali bin Muhammad bin Husain. Jadi biar namanya itu mirip sama yang ngarang maulid Simtu Dudur Mbah Buyut beliau sendiri. Doakan berkah ya insyaallah ya. Amin insyaallah. Nah ini terakhir dari saya, nanti Bib Muhammad terus saya juga mau ngobrol lagi ya. Terakhir dari saya, ilmu yang pengen saya sampaikan tentang buku yang lagi saya tulis, bab syukur. Bab syukur. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam kitab Ihya Ulumuddin di situ menyebutkan, setiap kali saya kena musibah, kata Khalifah Umar bin Khattab, tiap kali saya kena musibah, saya mendapatkan 4 nikmat di dalamnya. Saya mau nanya, orang kena musibah terus ngomong dapat 4 nikmat ini menungso apa malaikat? Kalau kita biasanya kena satu musibah terus muncul nyinggung musibah yang lain apa enggak? Kalau bahasa saya, udah jatuh tertimpa tangga pula. Biasanya begitu kan? Sekali kita kena musibah itu mesti gersulonya macam-macam. Misal sakit gigi. Sakit gigi. Itu sambatnya cuma sakit gigi apa ngeluh? Wah, ngeluh terus awak greges apa enggak greges? Greges. Sebetulnya yang sakit cuma mananya? Gigi, tapi yang diomongkan apa? Sawak dia mau, wah untuk ora penak sirah aku ngeluh, awak aku greges, gelatiku sumpek. Betul tak betul? Lah Khalifah Umar bin Khattab lain, setiap dapat satu musibah, enggak ingat musibah yang lain. Justru beliau berkata, setiap satu musibah aku lihat ada 4 nikmat Allah di dalamnya. Jadi kalau kena musibah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lah kalau kita bagaimana? Jangan ngomong innalillah, innalillah aja lupa. Enggak nyebut innalillah, terus sebutnya bagaimana? Ya mumet aku, ruwet, sumpek, urip ora karu-karuan dan lain sebagainya. Apa yang pertama? Beliau berkata, aku bersyukur karena musibah itu kecil, masih ada musibah yang lebih besar. Aku enggak dapat yang lebih besar, dapatnya cuman segitu. Alhamdulillah. Contoh, ada orang ketatap pintu pas gigi depannya. Blok, ompong 3. Saya nanya, alhamdulillah atau innalillah? Jenengan. Loh, kalau model Sayyidina Umar lain. Prok gitu kan, ompong 3, alhamdulillah mung 3 ora 5. Paham kan? Paham. Jadi setiap kena musibah enggak bisa sumpek-sumpek tuh mampir lari lagi. Kenapa? Langsung ingat, untung mung 3, ora nganti 5. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua, alhamdulillah musibahnya itu cuma urusan dunia, bukan urusan akhirat. Walah mung untu. Ora sholat. Coba kalau kehilangan sandal, kehilangan handphone, kehilangan motor itu ruwetnya luar biasa. Kehilangan subuh. Biasa-biasa. Ini modelnya siapa nih? Ya kita-kita ini. Kita-kita ini. Jadi nganggap musibah dunia itu luar biasa, musibah akhirat biasa. Biasa. Khalifah Umar enggak. Pokoknya kalau musibah dunia itu kecil. Jadi kalau kena musibah dunia, alhamdulillah musibahnya dunia, bukan musibah akhirat. Ini kira-kira kalau diterapkan dalam hidup enak atau enggak enak? Enak. Yang ketiga, alhamdulillah saya bisa ridho. Kalau kena musibah apapun saya bisa ridho, karena saya tahu yang ngasih Allah. Ikhlas ya Allah, terima ya Allah. Enggak ada yang gersuloh. Sakit jenengan ngaten? Ya semua ya insya Allah. Maksud saya selama ini loh kenyataannya sakit boten. Dereng sakit. Kata sakitnya nopo kata boten nih. Ya, belum bisa ya. Kita yang banyak kan protes. Kenapa toh? Saya ini udah sholat, kenapa saya masih begini? Saya ini kenapa masih begini? Saya ini kenapa masih kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa masih dapat musibah? Pertanyaannya selalu seperti itu. Nah, mbok ngomong, aku ikhlas ya Allah, ridho. Kan enak hatinya. Timbang kenapa? Kenapa dan kenapa? Yang keempat, aku berharap dari musibah itu mendapat pahala yang luar biasa. Karena ingat pahalanya, maka kecil nilai musibah itu enggak kerasa. Seperti saya sampaikan kemarin bab ngidoni, masih ingat Bu? Masih ingat kan? Apa? Orang buta didoni matanya, ya. Nah, mestinya marah atau enggak marah? Mestinya marah, tapi karena dia ingat nanti kalau kena air ludah bisa melek, maka dia marah atau terima kasih? Terima kasih, gara-gara ingat apanya? Ingat nanti setelah diludahin bisa melek bisa melihat. Karena ingat bisa melihatnya, maka ludah ini tidak jadi masalah. Lah orang yang soleh begitu, ingat nih kena musibah, ada pahala di situ, ingat pahalanya, enggak ingat musibahnya. Lah kalau kita yang diingat musibahnya, pahalanya enggak diingat sama sekali. Betul. Dah. Terakhir. Dek Muhammad biar mikir dulu. Mungkin Pip diunjuk Pip. Nanya boleh Bu. Dek Muhammad tambah gemuk atau tidak? Berarti cocok sama makanan Hong Kong. Ya Pip ya. Cocok Pip. Untung yang masakan itu kan teman-teman TKW, jadi ya halal gitu kan. Cari makan yang halal susah karena punya teman yang masakkan kan jadinya halal. Pokoknya asal sayur mayur beres. Ya, minyaknya enggak usah pakai minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebagian dari isi buku syukur yang akan kita bedah nanti tanggal 18 Mei insyaallah ya. Ada seorang raja. Ini contoh. Seorang raja. Dia punya penasehat anak muda. Penasehat anak muda, masih muda tapi penasehatnya raja. Suatu hari penasehat ini sama raja akhirnya pergi bareng. Pergi bareng untuk berburu. Karena anak muda ini di samping penasehat juga jago berburu. Nah, ketika berburu raja kena musibah. Rajanya kena musibah. Karena salah narik senjata, tangannya sendiri yang kena pedang sehingga dua jarinya hilang. Raja ini ngomong sama penasehatnya, ini dua jari saya hilang. Kalau bahasa kita, anak muda ini ngomong, alhamdulillah, ini kondisi yang terbaik untukmu raja. Saya mau nanya, rajanya marah atau senang? Iki kilang loro, mbok ngomong alhamdulillah, mbok ngomong terbaik, masa hilang jari dua yang terbaik buat saya ini kamu menghina saya. Maka anak itu ngomong, enggak paduka, saya tidak menghina. Betul, raja ini hilang dua jari anda, itu yang terbaik untuk anda raja. Saya sebagai penasihat menyatakan demikian. Kamu penasihat yang enggak punya perasaan, coba sekarang kamu saya jegurkan di sumur. Ada sumur di tengah hutan, dibuang di situ, diteriakin sama raja. Gimana kondisimu sekarang, rasakno? Anak muda menjawab, alhamdulillah, ini kondisi yang terbaik buat saya raja. Raja ini batin gendeng bocah ini. Mosok dibuang neng sumur bilang ini kondisi yang terbaik buat saya. Akhirnya raja melanjutkan perburuan. Nah, ketika raja berburu ketemu sama kaum barbar yang masih nyembahnya nyembah gunung, nyembah apa namanya? Batu-batu gitu kan. Raja ini ditangkap. Untuk apa? Gunungnya watuk-watuk. Jadi gunungnya mau dikasih persembahan manusia. Lah mereka lagi nyari manusia. Lah kok ketemu raja ini ditangkap sudah, ditala ini siap mau dilemparkan ke dalam gunung berapi. Nah, tapi mereka ini punya pakar juga meneliti sesajennya layak enggak disajikan gitu. Maka diteliti jempol kaki utuh. Jentiknya utuh. Lihat kakinya utuh, semua utuh. Begitu sampai jari tangan kanan dua hilang, maka ini penasihat kaum barbar yang mau mempersembahkan tadi ngomong sama teman-temannya, ini manusia tidak layak dipersembahkan untuk dewa-dewa. Kalau dipersembahkan dewa-dewa, dewane ngamuk. Lah kok ngamuk? Lah dikae sing cacat kaya ngene kan tambah watuk engko. Jadi kembalikan saja, bebaskan dia, enggak ada manfaatnya. Dibebaskan raja ini. Raja itu lari senang. Balik ke sumur ngomong, anak muda, iya benar ucapanmu. Memang jariku hilang loro iki yang terbaik buat saya. Itu terbaik buat saya. Coba kalau jari saya utuh, aku wis dadi santapan gunung merapi. Anak muda tadi jawab. Raja bilang minta maaf. Maafkan saya wahai penasihatku, maafkan saya. Sudah jegurkan kamu ke sumur. Anak muda ngomong, tidak jadi masalah wahai raja. Ini kondisi yang terbaik buat saya. Jadi gak perlu minta maaf. Kok bisa terbaik buat kamu bagaimana? Coba kalau jenengan tidak masukkan saya ke dalam sumur, saya ikut jenengan. Saya yang ditangkap. Saya yang dijegurkan ke dalam gunung berapi. Jadi ini kondisi yang terbaik buat saya di dalam sumur. Kondisi yang terbaik buat jenengan. Jari jenengan hilang dua. Saya Saya mau nanya, apakah setelah mendengar cerita ini kita masih mau gresulo? Semua yang terjadi sama kita ini kondisi yang terbaik buat kita. Makanya syukuri apa yang ada. Alhamdulillah. Cukup jelas? Nah, sebelum Habib Muhammad menyampaikan, harus disampaikan sepatah, dua patah, lima patah kata. Yang penting jangan terpatah-patah. Ya, saya mau mengumumkan dua hal. Yang pertama, 18 Mei. Tolong diingat lagi ya, 18 Mei jam 8 pagi, Masjid Agung Surakarta. 1000 rebana membahana di Masjid Agung Surakarta, sekaligus launching atau peluncuran buku tentang syukur. Sudah ingat semua? Nah, sekarang saya mau nanya, jenengan siap hadir atau enggak siap hadir? Coba yang siap hadir, insya Allah bisa hadir, angkat tangan. Ayo angkat tangan dulu, ini biar dicatat dulu sama malaikatnya. Angkat tangan, siap? Siap. Sekarang saya mau nanya, jenengan siap bawa teman? Yang siap bawa teman coba angkat tangan. Loh, saya siap bawa teman. Habib Muhammad satu. Jenengan banyak. Ya, masing-masing bawa teman ya. Ya, ini kira-kira sekitar 1000 atau 1500, saya kurang tahu. Anggap aja 1000 orang. Kalau masing-masing bawa teman 20, cukup atau enggak cukup? Satu orang bawa 20 berarti jumlahnya berapa? 20.000. Saya nanya, jenengan nyari orang 20 bisa atau enggak bisa? Insya Allah bisa kan? 3 minggu cari orang 20 bisa enggak? Gampang, jenengan janjikan engkau berampung mangan bareng rakitan, mangan permen. Pokoknya ajak teman sebanyak mungkin. Setuju? Ya. Itu yang pertama, apa? Yang pertama. Masih dalam rangkaian yang pertama. Jenengan punya kelompok hadroh atau enggak punya? Mungkin punya, mungkin enggak. Jadi yang punya rampung dari pengajian ini langsung daftarkan ke Mr. Roni Gondrong tuh di sana itu. Tuh orangnya itu yang Gondrong itu. Jenengan langsung daftar kelompok saya 10 orang, kelompok saya 5 orang, kelompok saya 7 orang. Segera daftarkan. Dan jenengan kalau punya teman yang punya kelompok hadroh langsung daftarkan. Ingat, ini bukan parade hadroh ya, lain. Ini pengajian kita sendiri yang rutin di Masjid Agung Surakarta. Paham? Jelas? Yang berminat untuk mendaftarkan kelompok hadrohnya coba angkat tangan. Ayo. Yang mau buat kelompok hadroh dadaan coba angkat tangan. Yang punya kenalan teman yang punya kelompok hadroh coba angkat tangan. Ya. Yang bersemangat untuk ngajak teman-teman hadroh daftar coba angkat tangan. Maksudnya jenengan semua disini gak bersemangat. Walaupun gak kenal, pokoknya angkat tangan dulu. Saya pengen Jumat depan sudah terkumpul 1000 penabur rebana. Kira-kira jenengan semangat atau gak semangat? Bisa insya Allah ya. Tunjukkan kalau Seseloh Raya ini ada penabur hadroh 1000 itu ada. Benar-benar 1000, jadi jumlahnya 1000. Bukan cuman katanya 1000 mong-mong 1. Kan itu namanya ngapusi tingkat nasional. 1000 ya, betul-betul 1000. Siap cari 1000 rebana bareng sama saya? Siap ya? Insyaallah. Kemudian yang kedua, tadi kalau yang pertama sudah urusan hadroh dan lain sebagainya. Nah, yang kedua. Ini kan teman-teman datang ke sini ada yang sendiri-sendiri, ada yang rombongan-rombongan ya. Nah, yang rombongan-rombongan tentunya ada yang mimpin atau enggak ada yang mimpin? Yang mimpin yang biasanya ajak-ajak itu ada kan? Ada. Nah, saya minta yang ajak-ajak itu, yang ajak-ajak teman-teman yang punya rombongan, Jumat depan yang ajak, tolong setorkan namanya. Nama, alamat, nomor telepon, kemudian biasanya bawa berapa orang. Dari mana alamatnya? Karena saya mau buat korwil-korwil ar-raudhah tingkat Solo Raya. Ya, korwil ar-raudhah tingkat Solo Raya. Bukan untuk apa-apa, cuma untuk pengajian seperti ini. Saya akan buat nantinya 2015 insya Allah. Sekarang 2014 ya. Ya, 2015 saya pengen buat pengajian ar-raudhah keliling. Ar-raudhah keliling. Yang selapan sekali, yang tadinya di Masjid Agung 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Itu udah banyak kan? Nah, coba kalau segitu kita keliling dari satu apa namanya kecamatan atau kabupaten ke kabupaten yang lain bareng-bareng begitu. Kira-kira cakep atau enggak cakep? Cakep. Nah, kira-kira kalau udah terbentuk korwilnya kan bisa atau begitu? Ya, dari sini mau bawa berapa, sini bawa berapa, sini bawa berapa, kumpul jadi satu selapan sekali. Nah, insya Allah nanti dalam satu tahun kita pengin. Satu tahun kan ada apa namanya 12 bulan ya. Kalau dibuat sebulan sekali, berarti ada 12 kota yang bisa dikunjungi. Sesolo, Raya, Sragen, Klaten, Sukoharjo, Boyolali. Insya Allah tercakup enggak itu 12 itu? Tercakup. Nanti kalau udah 12 titik bisa sebulan sekali kumpul di sana, maka insya Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah akan semakin bersatu. Dan insya Allah akan semakin besar. Dan insya Allah akan semakin istiqomah. Dan insya Allah kalau udah begitu, bangsa kita akan semakin aman. Insya Allah. Setuju? Kalau pakai wah gak apa-apa, gak usah dicatatkan. Tapi kalau yang mau nyatatkan, silahkan dicatatkan Jumat depan ya. Catatkan aja nama, kemudian alamatnya, dari mana, nomor telepon berapa. Banyak fungsinya, diantaranya saya ini doyan jalan-jalan. Jadi nanti kalau saya mau jalan-jalan ke daerah Sragen, saya bisa kontak ini teman-teman dari Sragen yang biasa kesini, yuk ngumpul semua di rumahnya Bapak Fulan. Asik atau enggak asik? Makan kacang godok, kacang goreng sama jagung godok. Enak atau enggak enak? Enak. Pengen? Ini ibu-ibu disebut gitu aja langsung pengen kecap-kecap kok. Makan permen, Beb, makan permen. Gitu ya, silakan Beb Muhammad ngomong dulu, nanti saya sampaikan yang lain. Silakan Beb. Informasi, alhamdulillah uang muka 1M dulu udah saya kasih DP 200 ya. Kurangnya kan 800, insyaallah dalam minggu ini selesai. Cuman kurang dikit saja, cuman kurang dikit. DP-nya yang 1M. Masih kurang berapa lagi? 1M 650 juta. Tapi tenang, itu kan 1 tahun. Insyaallah akhir Mei tanah samping ini udah dikosongkan. Jadi insyaallah awal Juni langsung mau saya robohkan. Setuju? Duitnya dari mana? Jawaban yang pinter. Alhamdulillah kita dalam waktu gak sampai 2 bulan terkumpul semua itu. Ini kan juga suatu kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makasih banyak ya buat semuanya. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Terus, karena ini baru langkah awal. Cita-cita saya masih banyak. Sampai bangunan itu terwujud, sampai nanti diisi oleh orang-orang yang betul-betul mau menghidupkan Islam di Nusantara kembali ya. Amin Allahumma amin. Habib Muhammad yang ganteng dan penuh barokah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillah falamudillalah, wa may yudlil falahadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Semoga insyaallah duduknya kita di tempat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa kita, menjadikan kita semuanya orang yang bertakwa, orang yang bisa mengamalkan semua nasihat yang tadi yang sudah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Al-Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Tadi kalau isi nasihatnya dari awal saya enggak dengar. Yang jelas pas saya sampai di sini yang saya dengar ibu-ibu suruh nyiram bapak-bapak tadi. Jadi kalau ibu-ibu kalau mau nyiram takut kademen, gampang Bu. Tinggal disiram pakai kopi yang panas. Insyaallah itu langsung melek saklawase itu insyaallah. Jadi memakmurkan waktu atau mengisi waktu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang amalan yang luar biasa. Dan tadi dikatakan bahwasanya kehilangan dunia bagi kita itu luar biasa, tapi kehilangan akhirat bagi kita biasa-biasa saja. zaman Imam Hatim Al-Asam, salah seorang ulama sufi, beliau mengatakan itu di zaman beliau, itu kalau ada orang gak sholat jamaah di masjid, masyarakat takziah ke rumahnya 3 hari. Gak sholat jamaah di masjid loh ini, masyarakat takziah ke rumahnya 3 hari. Kalau gak ikut takbiratul ihram bareng sama imam, ya ketahuan, ini gak ikut takbiratul ihram bareng sama imam, selesai sholat ngasih ucapan takziah, ucapan duka. Eman-eman kamu tadi gak ikut takziah, gak ikut takbiratul ihram sama imam, kemudian besok bisa ikut takbiratul ihram sama imam. Dianggap itu musibah yang luar biasa. Kita bayangkan kalau di kampung kita diterapkan model begitu, berapa kali kita takziah sehari? Satu kampung kadang-kadang gak ada yang sholat jamaah di masjid. Ini di zaman beliau seperti itu. Jadi musibah akhirat itu musibah yang luar biasa. Oke, Sayyidina Umar tadi mengatakan musibah itu gampang, tapi jangan sampai musibah di urusan agama. Ini yang luar biasa. Orang musibah kehilangan harta, biasa, kehilangan iman, itu yang bahaya. Makanya dikatakan Nabi Ya'qub, dikatakan dalam Al-Quran ketika Nabi Ya'qub itu dalam keadaan sudah hampir meninggal dunia. Nabi Ya'qub ini anaknya nabi semuanya. Itu wasiat sama anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di, wahai anakku, kamu mau menyembah siapa setelah aku?" Nabi Ya'qub ini nabi, punya anak, anaknya juga nabi, tapi wasiat sama anaknya, takut kalau sampai anaknya kena musibah agama. Mata budu nami badi, kamu mau menyembah siapa setelah aku nanti meninggal? Kemudian dijawab sama anaknya, "Nak budu ilahaka wa ilaha abaika." Kemudian anaknya menjawab, "Oh, nanti setelah engkau meninggal, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhannya ayah-ayah kamu, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishak." Pertanyaannya, kalau seorang nabi itu takut terhadap anaknya yang juga nabi, itu anak bisa kehilangan iman. Pernah enggak kita takut kita kehilangan iman? Ini nabi ibadah. Takut kalau sampai imannya anaknya dicuri. Abu Darda dalam kitab Ihya itu dikatakan beliau bersumpah. Abu Darda ini sahabat, beliau bersumpah, "Saya bersumpah demi Allah, kalau sampai ada manusia yang hidup di dunia ini, dia merasa bakal membawa imannya sampai mati, merasa aman, lihat pasti dicabut imannya sama Allah." Nah, makanya orang-orang yang soleh itu takut, setakut-takutnya, khawatir kalau sampai imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah penutup, usah lama-lama, jam 10 lebih, dan nanti kalau lama-lama enggak dibolehkan ceramah lagi saya di sini, takut saya. Sekali-sekali saya goda Habib Novel kan boleh, ya kan? Yang jelas saya enggak tambah gemuk ini, mungkin jenengan salah lihat. Dan kalau saya gemuk itu bukan karena banyak makan, mungkin karena banyak duduk. Alasan ya. Sampai lupa lah cerita. Cerita penutup. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu yang nulis Ratibul Attas, yang dibaca sama Habib Syekh setiap Rabu ketiga dan Rabu keempat di rumah beliau. Beliau ulama luar biasa, ibadahnya luar biasa itu kalau beliau tahajud satu malam. Kadang-kadang kalau salat witir itu kalau baca doa, "Allahumma hadina fiman hadait," "Ya Allah berilah aku petunjuk sebagaimana orang yang engkau beri petunjuk." Itu kalau baca doa itu kadang-kadang diulang-ulang sampai subuh. Dari beliau rasa takutnya kepada Allah, takut beliau itu bukan orang yang mendapatkan petunjuk, sampai seperti itu. Ibadahnya luar biasa, ilmunya luar biasa. Suatu ketika datang tamu ke rumah beliau. Ya, datang tamu, disambut, kemudian manggil muridnya, "Muridku, tolong kita punya kambing, tolong kambingnya disembelih." Muridnya ambil, bawa kambingnya. Kemudian muridnya kurang pintar, bawa pisau itu bukan pisau yang tajam, tapi pisau yang agak tumpul. Nah, orang itu kalau nyembelih itu harus satu tebas langsung meninggal. Kalau satu tebas ini sudah kena tenggorokan, sudah sekarat, belum meninggal, kemudian dilanjutkan lagi, jadinya bangkai. Lah, bangkai itu hukumnya najis. Muridnya kurang pinter, ditebaskan, pisaunya tumpul belum mati, dilanjutkan lagi, jadi bangkai, enggak boleh dimakan. Karena hukumnya najis. Bahkan kalau dibawa ketika sholat, sholatnya enggak sah, najis soalnya. Kemudian muridnya ini datang sama beliau, "Habib, saya mohon maaf. Saya salah, keliru. Saya nebasnya tuh kurang pinter, akhirnya kambing itu jadi bangkai." Si Habib ini dengar semacam itu nangis. Nangis yang luar biasa. Sampai tamunya kaget, muridnya bingung semuanya. Sampai muridnya katakan, "Minta maaf." Iya, nangisnya si Habib ini sampai enggak tega. Tamunya enggak tega, muridnya enggak tega. Nangis yang luar biasa. Sampai tamunya ngomong, "Habib, kita disuguhi seadanya aja enggak apa-apa." Muridnya ngomong, "Wahai guru, kalau seandainya kambing yang membuat engkau menangis, aku belikan kambing yang lebih gede lagi, enggak apa-apa, yang penting engkau jangan menangis." Dijawab sama gurunya, "Setelah reda tangisannya, yang membuat aku nangis bukan kambingnya. Kambing aku bisa beli lagi, enggak masalah itu. Tapi yang aku bayangkan ini kambing. Setiap hari aku kasih makan, aku kasih minum, aku rawat sampai akhirnya gemuk. Ketika dia sudah layak untuk dinikmati, di akhir, proses akhir kematiannya, ternyata enggak benar sampai akhirnya menjadi bangkai. Aku takut setiap hari aku sholat, setiap hari aku ngajar, pas aku nanti sudah mau meninggal aku berbuat maksiat, aku jadi bangkai, layak untuk masuk neraka, enggak layak untuk masuk ke dalam surga." Ini orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya jelas, insya Allah kita berharap majlis kita di malam hari ini bisa menjadikan kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Iman kita dijaga oleh Allah, iman anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wahyu tadi come here. Saya mau ngasih hadiah jenengan. Hadiah barang baru enggak apa-apa ya. Ya, ini oleh-oleh dari Hong Kong. Semoga ukurannya pas. Ini ukurannya L, semoga pas buat jenengan. Insyaallah. Ya kalau enggak pas dipas-paskan pokoknya. Jazakumullah khair ya. Makasih banyak. Nanti jenengan mandi yang seger sekujur tubuh, basah dengan air, terus pakai baju itu sekali lah atau baju yang lain boleh bebas. Ya, makasih banyak. Jazakumullah khair. Mosok datang ke sini enggak saya kasih hadiah. Jenengan ojo meri. Ya, makasih banyak. Semoga manfaat. Ingat tadi pesan saya. Panitia Ar-Raudhah, coba saya mau nanya Mas Roni, sudah disiapkan karungnya tadi buat buang sampah plastiknya? Sudah. Ya, jadi nanti pulang dari sini bersihkan sampah masing. Ini berlaku bukan cuman di sini dan bukan cuman di hari ini, sampai kapanpun, dimanapun, di rumah, di jalan, di majelis, dimanapun, kita jaga sampah kita masing-masing, jangan ngotori tempatnya orang lain. Setuju? Ya. Yang kedua, 18 Mei jangan lupa, 18 Mei jam 8 pagi Masjid Agung Surakarta. Yang ketiga, jangan lupa juga yang pengen beli CD Habibana Ali di depan masih banyak ya. Kemarin udah di setel di rumah masing-masing. Didengarkan enak atau enggak enak? Enak. Jadi kalau mau ngasih hadiah orang lain, belikan saja itu. Selain enak didengarkan, pahalanya banyak juga, itu pahala yang mengalir karena uang hasilnya digunakan untuk kepentingan dakwah dan lain-lain. Setuju? Demikian, mari kita baca doa yang biasa kita baca. Sebelumnya kita baca satu Fatihah untuk semua orang yang menitipkan doanya kepada saya, baik yang ditulis maupun yang tidak ditulis. Semoga semuanya diwujudkan oleh Allah. Yang pengen sembuh jadi sembuh, yang pengen lulus ujian semua, yang punya hajat dunia apapun diwujudkan Allah ma'alutuful afiyah salal jamalah. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita semua ampunan, kenikmatan, keridhaan, kemudahan, usia panjang sepanjang-panjangnya, dan kelak meninggal dengan husnil khatimah. Ma'alutuful afiyah ala hadziniyah wa ala manna wa habibi ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.